Coba, coba melebar, manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba, coba melamar gadis, gadis ku lamar, janda ku dapat. Iki piye, iki piye, iki piye, wong tuwa rapi perawan, lawane yang bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke. Jamane, jamane, jaman edan, wong tua rapi perawan, rawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke. Coba, coba melempar manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba, coba melamar gadis, gadis ku lamar, canda ku dapat. Iki piye, iki piye, iki piye, wong tua rapi perawan, rawane yang bengi nangis wae, amarga jamane, jamane, jaman edan, wong tua rapi perawan, rawane yang bengi nangis wae, amarga